بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد طلاب pada salat sunnah ya Ba'diyah. Kita biasakan besar-besar nggak usah disuruh, terus yang besar-besar ngasih tahu, ngajak anak-anak yang masih kecil. Kata para ulama kita, laisa asy'an an tuhibba, laisa asy'anu an tuhibba, walakin asy'an an tuhabba. Ketika mereka menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Laisa syan an tuhibba walakin asyan an tuhabba. Ya, yang kita pentingkan itu bukanlah bagaimana kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang sangat kita inginkan adalah bagaimana kita termasuk orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min asbab mahabbatillahi lil 'abd, di antara sebab cintanya Allah kepada hamba-hambanya adalah al-hirs 'ala nawafil. Ya, bersemangat untuk melakukan salat-salat sunnah. Itu sebab di antara sebab datangnya kecintaan Allah. Ya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta yuhibbah. Hadis qudsi yang Ustaz Muhammad sudah nyampaikan ke antum dalam khutbah Jumat. Ya, hadis qudsi. Ya. Tidak seorang hambaku terus menerus bertaqarrub kepadaku dengan amal-amal yang sunnah hatta uhibbah, sehingga dia pun, aku pun mencintai dia. Sebab datangnya kecintaan Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya adalah dengan bersemangat terus-menerus puasa, apa namanya, lakukan amal-amal yang sunnah an-nawafil. Di antaranya adalah qabliyah, ba'diyah,